Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Akhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali Al-Syeikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan, وَلَعَلَّ الْكَثِيرِينَ مِنْكُمْ يَعْلَمُوا أَنَّ مَجَلَّةَ الْعَرَبِ مُنْذُ بِدْعِ سِنِينَ نشرت مقالة لبعضهم يذهب ويتبنى هذا القول أي المشروبات المستنبطة من غير العناب. Barangkali kebanyakan dari kalian pernah tahu bahwa sejak beberapa tahun yang lalu ada sebuah majalah yang dikenal dengan nama Majalatul Arab. Majalatul Arabi. Majalah ini ikut menyebarkan pendapat yang menyatakan halal, minuman yang memabukkan yang diproses dari selain anggur. Jadi ternyata bukan saja ada ijtihad seorang ulama yang mendukung pendapat itu, tapi juga pernah ada sebuah majalah yang menyebarkan pendapat tersebut. Kalau minuman atau khamr yang dibuat dari selain anggur itu boleh. Nah, والمشروبات المعروفة اليوم فيما يبدو أكثرها مستنبط من غير عنب. Dan penting diketahui bahwa minuman-minuman yang dikenal pada hari ini, ya, minuman-minuman yang dikenal pada hari ini yang merupakan khamr, فيما يبدو أكثرها مستنبط من غير عنب, ternyata diproses dari selain anggur. Justru kebanyakannya, saya ingin mengatakan, justru kebanyakannya khamr yang menyebar sekarang ini adalah khamr yang dibuat, ya, dari selain anggur. Berarti bisa jadi dibuat dari kurma atau dibuat dari danrum atau dibuat dari bahan-bahan lainnya. Ini kenyataannya. Ya. فَنَشَرَ مَقَالًا فِي مَجَلَّةِ الْعَرَبِي أَبَاحَ لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَشْرَبُوا مَا شَاءُ مِنْ هَذِهِ الْمُسْكِرَاتِ الْحَدِيثَةِ بِحُجَّةِ لَا تَشْرَبْ مَا يُسْكِرُكَ لَا تَشْرَبُوا مَا يُسْكِرُكَ. Ya. Nah, majalah Arabi ini menyebarkan satu pernyataan bahwa boleh bagi kaum muslimin untuk minum minuman yang memabukkan yang dibuat zaman sekarang. Silakan minum, tidak apa-apa. Dengan alasan la tashrabu ma yuskiruka, engkau tidak meminum sesuatu yang membuatmu mabuk. Itu alasannya. Ya. Walaupun minuman tersebut sudah jelas khamr. Selama tidak membuatmu mabuk, tidak apa-apa. Bagaimana caranya biar enggak mabuk? Minum sedikit-sedikit. Wahadihi amaliyatun khiyaliyah. Kata Syekh, ini adalah perbuatan yang sia-sia. Khayalan. Perbuatan khayalan. Sedikit-sedikit, kalau sering jadi banyak. Ya kan? Jadi tidak ada istilah kamu tidak minum sesuatu yang memabukkan karena yang kau minum itu hanya sedikit jumlahnya. Ya kalau terus-terusan jadi banyak. Makanya saya mengatakan wahadihi amaliyatun khayaliyah. Ini perbuatan yang sia-sia. Khayalan. Li'annahu fil haqiqati, karena pada faktanya, hakikatnya, kama na'lamu jami'an, sebagaimana kita ketahui semua, annal qatratal ula tajlibu tsaniyah. Tetesan yang pertama itu diikuti dengan tetesan yang kedua. Ya. Tegukan yang pertama biasanya diikuti dengan tegukan yang kedua. Bayangkan, satu gelas ini, pertama minumnya segini, selesai. Tambah lagi, dikit lagi, terus, dikit lagi, terus kalau dijumlahkan jadi segini. Ya, berarti tetap saja minum dalam jumlah yang banyak, cuma caranya sedikit-sedikit. Karena tetesan yang pertama itu diikuti dengan tetesan yang kedua. Wasalisatu tajlibur rabi'ah. Tetesan yang ketiga diikuti dengan tetesan yang keempat. Wahakadha, dan begitu terus. Walkamiyatul qalilatu la tuskir. Wahia amaliyatun la yumkinu antuhaddid wa tuddid. Fasayati bil kasrah ila allati tuskiru. Jumlah yang sedikit. Jumlah yang sedikit, yang katanya tidak memabukkan, ya, ketika diminum oleh seseorang, sedikit demi sedikit, ya, ini adalah proses yang tidak bisa ditentukan batasannya. Sedikit itu sampai mana batasannya? Apakah setengah gelas ini masih dibilang sedikit? Ya, atau bahkan satu gelas ini masih dibilang sedikit? Kan tidak bisa ditentukan batasannya. Fasata tibil kasiroh allati tuskir. Karena tidak bisa ditentukan batasannya, pada akhirnya akan minum dalam jumlah yang banyak. Dia memabukkan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ma askaro, setiap yang memabukkan, kasiruhu faqaliluhu haram. Banyaknya ataupun sedikitnya tetap haram. Karena yang sedikit itu sulit untuk dibatasi. Ya. Yeah. Sulit untuk dibatasi yang sedikit itu. Bisa jadi orang minum 2 gelas masih sedikit. Kenapa? Karena belum mabuk. Ya, padahal sudah 2 botol atau jangan gelas, 2 botol. Tahan dia. Mabuk enggak? Oh, kalau begitu masih halal kamu. Terus. Sampai nanti kalau sudah terasa haram, terasa apa? Mabuk, berhenti. Hai. Fa aqulu, maka Syekh mengatakan, lima dayab qomithlu hadzal qaul fi kutubil fikhi. Kenapa pendapat ini masih ada dalam kitab-kitab fikih? Ya, membedakan dari apa khamr itu dibuat, dari anggur kah atau bukan dari anggur? Kalau dari anggur enggak boleh, kalau dari bukan anggur boleh. Banyakkah atau sedikitkah yang diminum? Kalau banyak haram, kalau sedikit, tidak apa-apa. Ya. Kenapa pendapat yang seperti ini kok masih ada dalam sebagian kitab-kitab fikih? Ma'a musadamatihi al-ahaditha al-qati'ata ad-dalata was-sabitata an Rasulil sallallahu alaihi wasallam fi ibtali mithli hadzal qaul. Padahal bertabrakan dengan hadis-hadis yang jelas dilalahnya, yang sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menggugurkan pendapat ini. Ya, karena Rasul enggak membedakan banyak dan sedikitnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mempersoalkan dari mana dibuatnya. Selama itu khamr, maka haram hukumnya. Ya. Kalau sudah haram hukumnya, sedikit dan banyaknya sama. Ya. Limadha nafsahul majal likatibin mughrib fayanshuru hadzal qaul wa yabni alayhi alaliya wa qusuran wa yubihu lil muslimin shurbal mashrubat al muharramah biqaid la tushribu muskiran la tashrabu muskiran washrab qalilan wa la tashrab katsiran. Kenapa kita masih membuka peluang? Kenapa masih membuka peluang, kenapa masih memberikan kesempatan kepada si penulis di majalah tersebut mughridin, yang tendensius. Fayansyuru hadzal qaul, kemudian dia menyebarkan pendapat ini. Yang tendensius, tendensius itu punya tujuan tertentu. Ya. Bukan bahasa Indonesia ya. Tendensius iya, ada maksud. Kenapa kita membiarkan, memberikan kesempatan kepada si penulis yang punya maksud tertentu? Ya. Dia menyebarkan pendapat ini. Kemudian di lain kesempatan yabni alaihi alaliya wa qusuran. Dia membangun gedung-gedung tinggi dan istana-istana yang megah. Wa yubihu lil muslimin, membolehkan bagi kaum muslimin untuk minum minuman yang diharamkan dengan alasan la tasrabu muskiran. Kamu tidak minum sesuatu yang memabukkan. Wasrab qalilan, minumlah sedikit. Wala tasrabu kathiran, jangan minum banyak-banyak. Kemudian kata Syekh, Syekh ini masih menyoroti si penulis di majalah tadi. Majalah apa? Arabi. Ya, masih disoroti sama Syekh. Qad yakunu hadzal rajul alladhi kataba hadzal maqal mughridan wa qad yakunu salimun niyyah. Boleh jadi orang yang menulis di majalah tadi, ya, mengutip pendapat ini mughridan, punya tujuan tertentu. Wa qad yakunu salimun niyyah. Boleh juga dia tidak punya niat apa-apa. Wa yuridu an yasluqa tariqa ba'dhin nas, hanya ingin sekedar mengikuti cara sebagian orang. Yaqulu, yang mengatakan, ya jamaah la tusyadidu alal muslimin, wahai jamaah janganlah kamu terlalu memberat-beratkan kaum muslimin. Jadi si penulis di majalah tersebut bisa jadi memang punya tujuan tertentu atau memang tidak ada niatan yang lain kecuali hanya ingin seperti orang lain lah, yang mengatakan jangan terlalu memberat-beratkan kaum muslimin. Kalau minum sedikit mah dibolehkan saja. Ya. Nah ini. Famadama hunaka qawlu imamin min a'immatil muslimin yubihu lahum hadzal syurba falimada nuharrimuhu. Selama di sana ada pendapat para ulama yang membolehkan minuman yang seperti ini, lalu kenapa kita mengharamkannya? Qad yakunu hadzal katib kadzalik. Boleh jadi si penulis di majalah tersebut ini tujuannya. Ini maksudnya. Walakin ma baluna nara ahadu ulama Isyam al-afadil yu'allifu risalatan fir raddi ala hadhihi al-maqulah. Fatarahu fi raddihi hayran. Akan tetapi kata Syekh, yang lebih memprihatinkan, ya, yang lebih memprihatinkan, ada seorang ulama dari negeri Syam. Ada seorang ulama dari negeri Syam yang menulis sebuah risalah isinya membantah si penulis di majalah tadi. Ya. Fatarahu fi radihi hayran, akan tetapi bantahannya ini malah membingungkan. Bantahannya itu enggak mantap, tapi malah cenderung membingungkan. Taratan yantasiru liman qala bihadzal qaul alladhi tabannahu al-katib wa taratan yasuqul ahadith allati dzakarna ba'daha wa huwa mimma huwa raddun 'alal katib wa 'ala man rakana ilaihil katib. Kadang ya dia membela pendapat si penulis di majalah tadi. Kadang juga dia menyebutkan hadis-hadis yang secara otomatis menjadi bantahan kepada si penulis di majalah tersebut. Sehingga orang yang baca bantahannya itu bingung. Ini sebenarnya maksud dan tujuan membantah ini apa? Apakah membela si penulis di majalah Arabi tadi? Atau memang ingin membantahnya? Karena satu sisi ada pembelaan ke sana. Di sisi lain, menyebutkan hadis-hadis yang sebagiannya disebutkan tadi. Ya, tentang haramnya khamr. Banyak dan sedikitnya haram. Tidak jelas. Kata saya, kondisi yang seperti ini kondisi yang sangat memprihatinkan. Ya. Enggak lugas dalam memberi bantahan. Kata Syekh Al-Albani, limadza nara hadzal alim al-fadil mutaraddid? Kenapa? Ya, kita lihat si alim yang bermaksud membantah ini justru malah ragu-ragu. Tidak mengatakan salah ya kepada si penulis majalah tadi, tidak juga mengatakan benar. Ragu-ragu. Kenapa bisa sampai seperti itu? Kata Syekh, "Dzalika li annahu yuqaddisu hadzal qaul nadran li annahu sadara an 'alimin min ulama'il muslimin." Wa hadzal 'alimu la yatakallam bihawa au jahlin. Jawabannya adalah karena dia masih ya, menghormati atau mengkultuskan pendapat ini. Ya, masih mengkultuskan pendapat ini, pendapat tentang khamar tadi. Yang muncul an 'alimin min ulama'il muslimin, dari seorang ulama, dari ulama muslimin. Ya. Alasannya si alim ini enggak mungkin bicara dengan hawa nafsunya. Atau enggak mungkin bicara dari kebodohannya. Nah ini. Ya. Di saat banyaknya orang yang masih berpendapat tentang pembagian khamr, ada yang dibolehkan, ada yang tidak, muncul majalah, ya, di situ tertulis tentang pembelaan terhadap pendapat tadi, bahwa khamr ada dua, yang boleh dan yang tidak boleh. Setelah itu ada orang yang membantah, tetapi sayang, bantahannya lemah, ya, bantahannya lemah, bantahannya nggak jelas. Kadang membela pendapat yang menyatakan khamr ada dua, boleh dan tidak boleh, kadang juga menyebutkan bahwa semua khamr itu haram. Ternyata setelah diteliti, ya, setelah diteliti orang yang membantah tadi, kenapa tidak lugas dalam bantahannya, kenapa tidak jelas dalam bantahannya, ternyata dia mengkultuskan pendapat tadi. Alasannya pendapat itu kan muncul dari seorang ulama. Yang membagi khamr ada dua, yang boleh dan yang tidak boleh, yang haram dan yang halal, itu kan ulama. Ulama itu gak mungkin salah. La yatakallam bihawa, ulama itu gak mungkin bicara dengan hawa nafsu. Ulama itu gak mungkin bicara dengan kebodohannya. Ternyata itu alasannya. Makanya dalam membantahnya tidak terlalu lugas. Tidak terlalu jelas dalam bantahannya. Gak tegas membantahnya. Gak berani menyatakan kalau pendapat itu salah. Tapi di satu sisi tidak juga berani mengatakan benar. Ragu-ragu. Sayang. Ya. Akhirnya kaum muslimin, ya terus, gak ada yang mengingatkan. Ya. Kaum muslimin gak ada yang mengingatkan. Wa ana aqulu ma'ahu. Kata Syekh, saya katakan kepadanya. La yatakallam bihawa au jahlin. Walakin hal huwa ma'sumun fi ijtihadihi alladhi ibta'ada fihi 'anil jahli wal hawa. Kata Syekh, okelah, dia tidak berbicara dengan hawa nafsu dan kebodohan. Tetapi apakah dia maksum? Apakah dia maksum? Ya. Apakah ijtihadnya dia yang jauh dari kebodohan dan hawa nafsu itu maksum? Tidak mungkin salah. Dan tidak akan pernah salah. Kulluna yaqul la. Pasti semua kita mengatakan tidak. Tidak maksum. Ya. Wa kulluna yadhkuru qaul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kita pasti ingatlah. Setiap kita pasti ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hakamal hakim fajtahada tsumma asaba falahu ajrun. Wa idza hakama fajtahada tsumma akhtha falahu ajrun." Seorang hakim, seorang alim apabila menetapkan satu keputusan, satu hukum, dia berijtihad kemudian benar, dia dapat dua pahala. Tapi kalau kemudian ijtihad dan salah, dapat satu pahala. Hadis Nabi sudah mengatakan seperti ini. Kenapa kita tidak berani menyalahkan ijtihadnya kalau memang salah? Kan tidak ada ruginya kalaupun salah. Tetap dapat berapa pahala? Satu. Lah kenapa kita tidak berani menyalahkannya ketika ada seorang alim yang salah dalam ijtihadnya? Ini yang tidak disadari. Ya. Ini yang membuat lemah orang yang bikin bantahan tadi. Lemah bantahannya. Kenapa? Karena tidak berani menyalahkan pendapat yang mengatakan khamr itu ada dua. Ada yang halal, ada yang haram. Gak berani menyalahkan ulama itu. Alasannya dia kan ulama. Gak mungkin bicara dengan hawa nafsu dan kebodohan. Kata Syekh, tayyib, benar. Dia tidak bicara dengan hawa nafsu dan tidak bicara dengan kebodohannya. Tapi apakah dia maksum? Apakah pasti selalu terus-terusan benar seperti Rasulullah? Jawabannya, tidak. Nah kalau tidak, maka kita katakan dalam urusan ini dia salah. Karena Nabi sudah jelas menerangkan dalam hadis yang sahih, khamr itu haram dibuat dari bentuk apapun. Ya, dari bahan apapun, khamr itu haram. Berarti dia menyelisih hadis Nabi. Berarti dia salah. Harus kita katakan salah ijtihadnya. Kalaupun kita katakan salah ijtihadnya, tidak ada ruginya kan? Tetap dapat satu pahala. Kalau benar dapat dua pahala. Kenapa takut untuk menyalahkan ijtihad ulama yang memang salah? Ya. Umat itu memang dididik sekarang kebanyakan untuk taklid kepada ulama, fanatik. Ya. Kepada ulama, kepada tokohnya. Sehingga ketika ulamanya salah tuh gak berani menyalahkan. Padahal sudah jelas-jelas salah. Ya. Gak berani. Ya. Sampai-sampai ada orang yang ketika melihat tokohnya, ketika melihat pimpinannya minum khamr, gak berani berbicara. Ya. Gak berani menyalahkan. Malah mengatakan, wah dia kan sudah sampai pada tingkatan ulama. Boleh jadi yang kita lihat itu khamr sebenarnya susu itu. Ya, yeah. Bukan khamr. Nah, sampai seperti itu. Jatuh kepada kultus. Ya, paham kultus? Takdis. Jatuh pada takdis, kultus. Ya. Menganggap suci seorang alim. Menganggap suci ulama. Gak mungkin ulama itu salah. Ketika ulama itu jatuh dalam kesalahan, oh itu maksudnya begini. Itu maksudnya begitu. Padahal, kalau memang dia seorang ulama, dia seorang alim, dia seorang mujtahid, kalaupun salah tetap dapat satu pahala. Tapi jangan kemudian kita benarkan kesalahannya. Ya, tetap harus kita katakan salah. Maka Syekh mengatakan falimadza nansa annal mujtahida qad yujaru ajran wahida. Kenapa kita lupa kalau seorang mujtahid itu kadang diberi satu pahala ketika salah. Wala naqulu nahnu yukhti'u. Ya. Dan kita tidak mengatakan bahwa kita yukhti salah. Dan kita tidak mengatakan yukhti dia salah. Ya. Jadi jangan lupa bahwa mujtahid itu dapat satu pahala. Nah, jangan sampai kemudian kita tidak mengatakan dia tidak salah. Artinya seorang mujtahid itu kadang salah. Makanya Nabi mengatakan kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Ini artinya seorang mujtahid itu gak selalu benar. Ini artinya seorang mujtahid itu tidak 1000% benar. Ya, tapi kadang jatuh dalam kesalahan. Makanya Nabi mengingatkan, kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Li'anna ba'dhan nas yas'ab 'alaihim an yaqul Qail inna fulanan al-imam akhta'a. Kata Syekh, karena sebagian orang sangat sulit. Ya. Sebagian orang itu sangat sulit, sangat berat untuk mengatakan si fulan imam ini telah salah. Berat. Sangat berat sebagian orang. Ya. Lakin kullad durub 'ala at-tahun kama yaqulun. Ini istilah yang disebutkan oleh Syekh, istilah orang-orang Syam. Ya, ada istilah kullud durub 'ala at-tahun. Ya. Ini sudah menjadi kebiasaan. Sudah menjadi kebiasaan. Orang itu berat kalau mengatakan seorang ulama salah. Seorang imam salah. Seorang mujtahid salah. Sangat berat. Padahal Nabi tidak mendidik kita untuk seperti itu. Ya. Nabi tidak mendidik kita untuk seperti itu. Nabi mendidik kita kalau salah katakan salah, kalau benar katakan benar. Ya. Nahnu naqulu limadha hadha tanattu'. Ya. Kenapa ada sikap yang ekstrim seperti ini? Terhadap ulama, terhadap alim. Aulima dan najban. Atau kenapa kita jadi penakut? An-naqul untuk mengatakan inna imaman min a'immatil muslimin akhta'a fi mas'alatin. Sesungguhnya seorang imam dari imam-imam kaum muslimin telah salah dalam satu masalah. Au fi ijtihadin atau telah salah dalam ijtihadnya. Au fi ra'yin lahu atau telah salah dalam pendapatnya. Kenapa kita takut ya, untuk mengatakan seperti ini? Kenapa kita takut mengatakan bahwa imam itu telah salah dalam masalah ini? Imam itu telah salah dalam ijtihadnya. Imam itu telah salah dalam pendapatnya. Kenapa kita takut mengatakan yang seperti ini? Fayujaru ajran wahidan badala an yujar ajrain. Bukankah dia akan tetap diberi satu pahala? Kalau salah, ya kan? Sebagai pengganti dari dua pahala ketika dia benar. Nah, jadi jangan berat untuk mengatakan seperti itu. Ya, yang hak kita katakan hak, yang batil kita katakan batil. Yang salah kita katakan salah. Ya. Siapapun yang melakukan kesalahan itu kalau salah, salah. Jangan dilihat orangnya. Ya. Jangan dilihat orangnya. Oleh karena itu, al-haq ahaqqu an yuttaba. Kebenaran atau yang benar itu lebih layak untuk diikuti. Jangan mengikuti yang salah. Ya. Kalau kita sayang, cinta kepada seorang alim, pada seorang ulama, kita katakan anta habibun ilaina. Engkau adalah orang yang kami cintai. Walakinnal haq ahabbu ilaina, tetapi kebenaran lebih kami cintai. Ini ya tandanya cinta karena Allah. Engkau kami cintai. Sebagai seorang alim, sebagai seorang muallim, sebagai seorang guru, sebagai seorang kiai, sebagai seorang ustaz, kami cintai. Tetapi al haq ahabbu ilaina, kebenaran lebih kami cintai. Artinya ketika engkau melakukan kesalahan, ketika engkau menyimpang, maka terpaksa kami akan meninggalkan engkau. Ya. Terpaksa kami akan berpisah denganmu. Karena yang kami kejar, yang kami inginkan adalah kebenaran. Kebenaran itu akan selalu kami junjung tinggi. Ada di atas kepala-kepala kami. Naduru ma'al haq haitsu daro. Kami akan berputar bersama dengan kebenaran. Kemana kebenaran itu berputar. Kebenaran ke kiri, kami akan ikut ke kiri. Walaupun engkau sebagai guru kami malah ke kanan. Umpamanya. Ya. Atau ketika kebenaran ke kanan, kami akan ke kanan. Meskipun engkau guru kami, ulama kami malah jalan ke kiri. Tidak jadi masalah. yang kami ikuti hanyalah kebenaran. Ya. Ya. Jadi kita tidak perlu takut untuk mengatakan bahwa Imam Fulani telah salah dalam ijtihadnya. Dan ini yang dicontohkan oleh para ulama salaf kita. Ya. Al-Imam Ahmad qad akhta'a fi hadha atau fi hadhihi al-mas'alah. Was-sahih Imam Ahmad telah salah dalam ijtihadnya masalah ini karena yang benar adalah sesuai dengan hadis Nabi begini begini begini begini. Imam Syafi'i telah keliru dalam ijtihadnya karena beliau mengatakan begini sementara hadis Rasul mengatakan ini. Imam Abu Hanifah telah salah dalam pendapatnya yang mengatakan bahwa zakat fitrah boleh pakai uang. Ya. Kenapa? Karena ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa zakat fitrah tidak boleh pakai uang, tapi harus pakai benda. Ya. So'an min tamrin dan seterusnya. Ya. Assalamualaikum. Nah, harus berani mengatakan seperti itu. Telah salah. Karena tak ada satupun hadis yang menyebutkan bahwa uang itu boleh ya dibayarkan sebagai zakat fitrah. Ayo. Libada la naqulu hadza awwalan kamabda wa thaniyan ka tatbiq li ba'dil furu' wa minha hadzal furu' alladhi nahnu fi sadadihi. Kenapa kita tidak mengatakan seperti ini bahwa mujtahid itu kalau benar dapat dua pahala, kalau salah satu pahala. Kenapa kita tidak mengatakan seperti ini? Kamabda. Sebagai permulaan yang kita yakini. Wasanian dan berikutnya katatbiq liba'lir furu. Sebagai pengamalan terhadap masalah-masalah furu'iyah. Ya. Jadi kalaupun ada salah seorang imam dalam masalah furu', ya sudah kita tinggalkan. Dan dia tetap dapat satu pahala kalau memang sebagai seorang mujtahid. Uminha hadzal far'u alladzi nahnu bi sadarihi dan di antaranya adalah masalah yang sedang kita bicarakan ini. Masalah yang kita sedang bicarakan ini yaitu masalah minuman yang memabukkan. Ya. Nah. Kemudian Syekh Al-Albani rahimahullah taala meneruskan perkataannya. Masih ya seputar majalah yang menyebarkan pendapat tentang Homer dan seputar risalah yang ditulis oleh seseorang yang maksudnya membantah tapi tidak mantap bantahannya. Wa indama naqra'u wa indama taqra'u ar-risalata allati allafaha hadzal 'alim raddan 'ala dzalikal katib. Syekh masih menyoroti ini, ya. La takhruju minha bi natijatin anna dzalikal katib akhta'a fi i'timadihi 'ala ra'yi imamin min a'immatil muslimin. Li anna hadzal ra'ya ba'da tamhisihi wa 'aradhihi 'ala al-adillah asy-syar'iyyah ittarra ba'du atba'il imam nafsuhu an yu'ridha an hadhihi al-mas'alah wa yada'aha lil imam ka ajrin wahid wa yatamassak bil ahadits as-sahihah. Ketika engkau membaca risalah, ya, risalah yang ditulis oleh seorang alim ini sebagai bantahan, seorang alim yang dari Syam, ya, sebagai bantahan terhadap si penulis di majalah tadi. La takhruj minha binatijatin. Sama sekali tidak membuahkan hasil yang sampai pada kesimpulan bahwa si penulis di majalah itu telah salah. Ya. Dalam penyandarannya kepada pendapat seorang imam dari imam-imam kaum muslimin. Harusnya kalau membantah si penulis majalah Arabi tadi itu sampai pada kesimpulan kalau si penulisnya telah salah. Kalau ini ternyata enggak. Kalau kita baca bantahannya kata Syekh, Kalau kita baca bantahannya itu tidak membuahkan hasil. Di situ tidak ada menyalahkan si penulis majalah atas penyandarannya terhadap salah satu pendapat dari pendapat ulama muslimin. Lianna hadzal ra'ya ba'da tamhisihi wa 'irdihi 'alal adillah asy-syari'ah idtarra ba'du atba'il imam nafsuhu an yurid an hadhil mas'alah. Karena pendapat ini sebenarnya setelah memeriksanya dan mengukurnya dengan dalil-dalil syar'i, pendapat yang mengatakan bahwa khamar ada dua, yang halal dan yang haram, ya, setelah memeriksanya dan mengukurnya dengan dalil-dalil syar'i, sebagian dari pengikut imam itu justru, ya, justru berpaling dari masalah ini, ya, dan meninggalkannya. Ya. Wa yatamassak bil ahadis as-sahih, dan berpegang kepada hadis yang sahih. Falimadza lam naqra fi tilka risalah anna al-imam qad akhta'a wa huwa ma'jur? Kata Syekh, kenapa kita tidak membaca dalam bantahan itu bahwa seorang imam telah salah dan dia dapat pahala? Wa annahu laisa lidzalikal katib al-i'tirad 'ala sunnah bi ra'yi hadzal imam. Ya. Dan tidak boleh bagi si penulis majalah itu untuk menentang sunnah dengan pendapat seorang imam. Nah, jadi pada dasarnya sebagian orang yang pada awalnya mengikuti pendapat tadi, ketika mereka sudah melihat dalil-dalil syar'i, akhirnya justru mereka malah mengikuti dalil-dalil syar'i. Lah kenapa si orang yang membantah ini nggak berani, ya, menyalahkan pendapat tersebut? Nah, padahal dia posisinya sedang membantah. Al jawabu li annahu qadrana alaina wa fi qulubina taqdisul a'immah wa ihtiramuhum akthar mimma aujaballahu alaina. Jawabannya, kata Syekh, ya, karena telah masuk ke dalam diri kita dan hati-hati kita penyakit kultus, penyakit takdis, menganggap suci para imam dan menghormati mereka melebihi apa yang diwajibkan atas kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Penyakit takdis, penyakit kultus, ya, menganggap suci ulama ini penyakit yang membahayakan umat. Ya. Mereka dengan penyakit ini akan menganggap bahwa seorang ulama itu maksum. Ya. Padahal tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Qala wa nahnu nu'minu biqauli Rasul alaihi salatu wassalam lana laisa minna man lam yujilla kabirana wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqahu. Kita, kata Syekh, semua beriman. Kita semua beriman kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, laisa minna, bukan dari golongan kami, yang tidak menghormati yang besar dan menyayangi yang kecil serta mengetahui hak seorang alim. Kita semua percaya kepada hadis ini, kata Syekh. Hadza mimma khadha alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam al-muslimina an ya'rifu haqqal alim. Ini termasuk dorongan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada kaum muslimin agar mengetahui hak seorang alim. Benar, kita diperintahkan untuk menghormati seorang alim, ya. Benar, kita diperintahkan untuk mengetahui hak seorang alim. Walakin hal min haqqil alim an narfa'ahu ila mustawan nubuwah war risalah? Apakah termasuk hak alim untuk kita angkat kedudukannya hingga sejajar dengan Nabi dan Rasul? Ini. Ya. Hatta nu'tihil ismah bilisani halina, hingga kita memberikan kemaksuman kepadanya. Falisanul hal antaqa min lisanil maqal. Biasanya lisanul hal ya itu lebih jelas daripada lisanul maqal. Lisanul maqal itu pembicaraan yang keluar lewat mulut, ya, lewat lisan. Adapun lisanul hal ini gerak-gerik ya. Gerak-gerik perbuatan. Nah. Jadi saya ingin mengingatkan bahwa memang betul Nabi pun mendorong kita untuk menghormati seorang alim, memuliakan seorang alim, mengetahui haknya seorang alim, tapi tidak untuk kemudian mensejajarkan alim tersebut dengan Nabi dan Rasul. Ya. Tidak boleh dengan alasan menghormati alim, memuliakan alim, kemudian menyamakan seorang alim dengan Rasul. Dianggap maksum. Tidak boleh. Ya. Secara lisan mungkin tidak begitu. Tidak mengatakan Anda, wahai alim, maksum. Secara lisan mungkin tidak terucap. Tapi dilihat dari segi perbuatan. Banyak orang yang secara tidak sadar mengangkat derajat alim hingga disejajarkan dengan Nabi. Buktinya ada alim yang salah dibiarkan. Ya, ada alim yang keliru dibiarkan. Dengan alasan dia kan alim. Kalau membiarkan kesalahannya karena dia seorang alim, maka sama saja dengan menganggapnya maksum. Ya. Walaupun tidak terucap dari lisan. Makanya Syekh mengatakan, lisanul hal antaqa min lisanil maqal. Ya. Dan ini bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seorang suami tidak pernah mengatakan ke istrinya, aku cinta padamu. Tapi dalam prakteknya sehari-hari dia hidup bersama dengan istrinya menunjukkan bahwa dia cinta kepada istrinya. Nah, praktek keseharian ini lebih tajam sebenarnya daripada sekedar ucapan lisan. Dalam sikap terhadap ulama pun begitu. Ada orang-orang yang tidak mengatakan ulama maksum. Tidak. Tapi secara perbuatan mengarah ke sana. Ketika salah dibiarkan. Ketika jatuh kepada perkara yang haram dibiarkan. Dengan anggapan, wah ini ulama gak mungkin salah. Begitu. Syekh kemudian melanjutkan. Idza kana alaina nahtarimal alim wa nuqaddiruhu haqqa qadrihi wa an nuqallidahu hina ma yabruzu lana ad-dalil falaysa lana an narfa'a min qawlihi wa nadha'a min qawli ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wala an nu'thira qawlahu ala qawli ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apabila kita diperintahkan untuk menghormati seorang alim ya, dan mendudukannya pada kedudukan yang pantas ya, dan kita mengikutinya ketika nampak ada padanya dalil, maka kita tidak boleh sama sekali meninggikan ucapannya dan merendahkan ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Kita tidak boleh melebihkan ucapannya di atas ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Meskipun kita menghormati ulama, memuliakan ulama, memberi kedudukan kepada ulama, tetap ya, tidak boleh meninggikannya melebihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hada mithalun akhar minal amsilatillati la tazalu sariyatan bainana duna inkarin awi i'tiradin min ahlil ilmi bil kitabi was sunnah. Ini merupakan contoh lain dari contoh-contoh yang masih saja berjalan ya, ada di tengah-tengah kita tanpa ada pengingkaran dan penentangan dari ahlul ilmi, dari orang-orang yang berilmu terhadap kitab dan sunnah. Kemudian kata Syekh, wa qad dzakartu hadza fi risalatin li matbu'ah. Sebenarnya aku juga sudah menjelaskan tentang hal ini, tentang masalah khamr, ya. Syekh Albani sendiri ternyata punya penjelasan secara khusus sebuah risalah tentang masalah apa? Khamr. Aku sudah menyebutkan masalah ini, masalah khamr dalam sebuah risalah yang aku tulis, matbu'ah, sudah dicetak. Wa kana minal mafrud an yakhrujal qari minha binatijatin wahidatin wa hiya annal amra kama qala alaihi salatu wassalam qawlan wahidan ma askara kathiruhu faqaliluhu haram. Maka yang diharapkan, ya, yang dituntut dari setiap orang yang membaca risalah tersebut adalah sampai pada sebuah kesimpulan bahwa perkaranya, perkara khamr ini adalah seperti ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang dapat memabukkan dalam jumlah yang banyaknya maka jumlah yang sedikitnya dihukumi haram. Ini kalau Syekh Albani, ya, beliau punya risalah tentang masalah khamr. Siapapun yang membaca risalah itu akan sampai pada kesimpulan yang sama dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa yang memabukkan itu haram. Ya. Kalau banyaknya memabukkan, maka dalam jumlah yang sedikitnya pun tetap haram hukumnya. Ya. Wa dzalikal katib fi majallatil Arabi mukhti. Kemudian Syekh juga menjelaskan, adapun si penulis di majalah Arabi yang tadi disinggung, mukhtiun, dia telah salah. Ya. Dia telah salah. Wa man istanada 'alaihi min ahli al-ilmi fa huwa mukhti. Dan siapapun yang bersandar kepada dia dari kalangan ahli ilmi maka telah salah. Tegas kalau Syekh Albani. Ya. Kalau yang bikin bantahan pertama parlente. Ya, enggak jelas. Gayanya saja yang menang. Oh, bikin bantahan. Ternyata bantahannya lemah. Enggak berani menyalahkan. Akhirnya yang baca pun tidak punya kesimpulan. Ini kalau begitu yang dibantah ini salah atau benar? Tidak punya kesimpulan. Ya. Adapun Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau punya risalah tentang khamr. Siapapun yang membaca risalah itu, maka akan sampai pada kesimpulan yang sama dengan apa yang telah diutarakan oleh Nabi SAW. Dan akan menemukan penjelasan bahwa si penulis di majalah Arabi itu telah salah. Siapapun yang bersandar kepadanya juga telah salah. Ya. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan walaisa 'indana muhabbatun li ahadin idza akhta'a fal khata'u khata'. Ini kaidah Syekh, ya. Kita tidak ada toleransi kepada seorang pun apabila dia salah. Fal khata'u khata'. Kesalahan tetaplah kesalahan. Ya. Ini. Laisa indana muhabatun li ahadin idza akhta'a fal khata'u khata'. Kita tidak ada toleransi kepada seorang pun yang melakukan kesalahan. Fal khata'u khata', yang salah itu tetaplah salah. Dan tidak boleh kita membela kesalahan. Ya. Ibnu Battal, Imam Ibnu Battal rahimahullahu taala mengatakan, "Wa man nasara al-khata' fa huwa min hizbi syaitan." Dalam Al-Ibanah. Man nasara al-khata', siapa yang membela kesalahan, ya, fa huwa min hizbi syaitan, maka dia termasuk dari golongannya setan. Jadi, tidak ada toleransi dalam kesalahan, ya. Wal kufru kufrun, kata Syekh, kekafiran tetaplah sebagai kekafiran walaupun yang melakukannya seorang alim, ya. seperti dalam urusan dunia, ya, dalam urusan dunia kita kan kalau ada yang mencuri tetap disebut sebagai pencuri walaupun dia seorang pejabat, ya enggak? Dalam urusan dunia, yang korupsi tetap disebut korupsi walaupun seorang pejabat. Ini dalam urusan dunia. Ya. Dalam urusan agama lebih-lebih. Kalau ada yang salah maka harus tetap dikatakan salah walaupun yang melakukannya seorang alim. Ya. Mujtahid. Kalau salah, salah. Al-khata'u khata'. Tidak ada toleransi. Ya. Wal-kufru kufrun. Kekafiran, tetaplah kekafiran. Sawa'un waqa'a minas saghiri awil kabiri. Al-dhakar awil unsa. Fakulluhu khata'. Fala yakhtalifu al-khata' bin nisbati ilal masdar. Allahu Akbar. Ya. Syekh mengatakan, kekafiran adalah tetaplah sebagai sebuah kekafiran. Sama saja, apakah yang melakukannya anak kecil atau orang dewasa, laki-laki atau perempuan. Fakulluhu khata', semuanya telah salah. Kalau melakukan kesalahan, salah. Ya. Fala yakhtaliful khata'u bin nisbati ilal masdar. Maka tidak berbeda. Tidak boleh membedakan kesalahan ini bin nisbati ilal masdar hanya karena melihat narasumbernya. Tidak boleh dibedakan kesalahan ini dengan hanya melihat narasumbernya atau sumbernya, sumber pelakunya. Ya. Salah harus tetap dihukumi salah. Jangan sampai karena ulama yang melakukan kesalahan kita bilang ya, sedikit salah. Ya. Padahal sebetulnya jelas kesalahannya. Nah. Selesai contoh tentang apa? Khamr. Butuh contoh yang lain. Syekh akan menyebutkan contoh lagi. Hunaka mithalun akhar. Kata Syekh di sana ada contoh yang lain. Ya. Contoh yang lain yang menjelaskan bagaimana dampak dari tidak kembali kepada agama dengan benar. Ya. Kalau yang pertama alasannya madhab. Yang kedua alasannya ijtihad ulama. Nah, sekarang kita pengen tahu apa alasan yang ketiga ini. Ya, contohnya. Hunaka misalun akhar, masalan fi nikah. Di sana ada contoh lain terkait perkawinan. Terkait pernikahan. Wala yazalu hatta al-yawm min al-ma'mul bihi fil qawanin allati tusamma bil ahwal asy-syakhsiyah. Ya. La yazalu hatta al-yawm min al-ma'mul bihi fil qawanin allati tusamma bil ahwal as-syakhsiyah. Nah, ada undang-undang yang hingga hari ini tetap dipakai. Ada undang-undang yang hingga hari ini tetap dipakai terkait pernikahan ini. Ya. Yang disebut dengan al-ahwal as-syakhsiyah. Ya. Undang-undangnya itu namanya al-ahwal as-syakhsiyah. Entah apa namanya dalam undang-undang kita. Yang pasti nanti akan disebutkan contohnya. Minal ma'lum al-yawm annal qawanin furidat alayna ma'al asaf faradan. Wafiha asya'un khilafu syari'ah ittifaqan. Kata Syekh, sudah diketahui, ya, perkara yang sudah diketahui hari ini, bahwa undang-undang itu diwajibkan kepada kita. Undang-undang yang dibuat itu diwajibkan kepada kita. Ya. Memang sangat disayangkan. Wa fiha asya'u khilafus sunnah. Dan di dalamnya ternyata ada perkara-perkara yang menyelisihi sunnah, menyelisihi syariah. Ya, ini yang sangat disayangkan. Ada undang-undang dibikin, ya, kemudian diwajibkan kepada kita untuk mematuhinya, untuk mentaatinya. Sementara di dalamnya jelas-jelas ada penyelisihan terhadap syariat. Lakin, akan tetapi kata Syekh, la yazalu hadzal hukm bakian ala annahu ra'yun islami muhtaram. Akan tetapi hukum ini tetap ada. Hukum ini tetap ada karena dianggap sebagai salah satu pendapat Islam. Pendapat dalam Islam, muhtaramun, yang dihormati. Syekh belum menyebutkan contohnya ini. Masih bicara tentang undang-undangnya dulu. Ya. Fala yazalu yuqdha bi anna al-bintal muslimatal baligha ar-rashidah laha an tazawwaj nafsaha bi nafsiha duna idzni waliyha. Nah, ini baru Syekh menyebutkan sekarang contohnya. Ya, masih saja ditetapkan satu undang-undang yang membolehkan seorang anak gadis muslimah yang sudah balig, ya, menikahkan dirinya sendiri tanpa ada izin dari walinya. Nah, berarti contohnya sekarang pernikahan seorang wanita tanpa wali, seorang gadis tanpa wali. Ini sudah kita ketahui menyelisihi syariat, ya. Tapi ternyata di sebagian tempat, ya, ada undang-undang yang membolehkannya. Ada undang-undang yang membolehkan. Boleh bagi seorang gadis muslimah menikahkan dirinya walaupun tanpa ada izin dari walinya. Nah, ini. Ya. Ma'a tasrihir Rasul sallallahu alaihi wasallam biqaulihi ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batilun. Padahal kata Syekh, secara jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan wanita mana saja, ya, gadis mana saja yang nikah tanpa izin dari walinya, maka nikahnya batil. Ya. Dalam hadis lain Nabi juga mengatakan la nikaha illa biwali. Enggak boleh nikah kecuali dengan adanya wali. Fa hadzal haditsu ghairu ma'mul bihi wa dzakal qawlu ma'mulun bihi wa muqtaliyun bihi. Sungguh sayang, hadis ini tidak diamalkan. Ya. Hadis ini tidak diamalkan, tapi undang-undang tadi itu yang malah diamalkan. Boleh seorang gadis muslimah menikahkan dirinya tanpa izin walinya. Wa qad yaqulu ba'dun nas, mungkin sebagian orang ada yang mengatakan, alam yafhamul hadis ahadun illa anta. Ketika kita menegur, misalnya, oh tidak boleh. Seorang gadis itu tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Seorang gadis itu harus nikah dengan adanya wali. Karena Nabi mengatakan, ayyuma imra'atin nakahat bighairi waliyha fanikahuha batilun. Gadis mana saja yang menikah tanpa ada izin walinya, maka nikahnya batil. Dia kemudian berkata, memangnya cuma kamu yang paham hadis? Mungkin kata saya ada orang yang mengatakan seperti itu. Memangnya cuma kamu yang paham hadis? Apa enggak ada orang yang lain yang paham hadis? Kamu jangan sok paham hadis. Ada undang-undangnya kok yang membolehkan gadis nikah tanpa wali. Subhanallah. Ya. Dan ini tidak hanya menyangkut kasus ini saja. Banyak kasus di mana orang diantaranya omongannya seperti ini. Ketika kita katakan, akhi gak boleh melakukan ini. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan begini. Dia jawab, memangnya cuma kamu yang paham hadis ini? Hah? Ya. Kamu belajar di mana? Hah? Gitu. Berapa umurmu? Hah? Gitu. Ya. Kita katakan, akhi itu celana jangan sampai melewati mata kaki. Karena ada hadis. Ma asfalal ka'bain tafinnar. Setiap kain yang melewati mata kaki maka ancamannya neraka. Maksud kita baik, ingin ngasih nasihat kan dengan hadis Nabi. Marah dia. Mencak-mencak. Memangnya cuma kamu yang sudah pernah baca hadis itu? Kan banyak ustaz-ustaz di sini. Banyak mereka juga pada hafal hadis. Gak pernah ada keterangan seperti itu. Nah, sungguh sangat disayangkan. Ya. Gak ada banjir, ngapain celana harus ke atas tuh? Coba. Subhanallah. Ini menandakan jauhnya umat dari pendidikan agama yang benar. Ya. Maka Syekh mengatakan aqul hadzal hadis qad akhadha bihi afhamul a'immah bil lughatil arabiyyah wa asalibiha. Ala wa huwa al imam asy-Syafi'i. Falaisa huwa ra'yan li insanin yu'rafu asluhu annahu min Albania. Walakin hadzal Albani wajada haditsan wa wajada fahman li imamin wa huwa imamun Qurasyiyun. Saya katakan, kata Syekh Albani kepada orang yang mungkin mengatakan seperti kalimat yang tadi di atas, hadis ini ya, adalah hadis yang telah dipahami oleh para a'immah. Ya. Di antaranya adalah seorang imam yang paling paham terhadap bahasa Arab dan sastra-sastranya. Ya. Siapa dia? Imam Syafi'i. Ya. Hadis ini telah dipahami oleh Imam Syafi'i. Sehingga Imam Syafi'i mengatakan, tidak boleh seorang wanita gadis menikah tanpa wali. Karena ada hadisnya, jelas. Maka, laisa huwa ra'yan li insanin yu'rafu asluhu min Albania. Maka yang demikian ini bukanlah pendapat seseorang yang dikenal aslinya dari Albania. Bukan pendapat Albani ini. Akan tetapi Albani telah menemukan hadis. Albani telah menemukan hadis, kemudian menemukan pemahaman seorang imam. Imam Qurasyi, yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya, nah, kita pun mesti meniru nih jawaban Syekh Albani. Kalau ada orang yang mengatakan ke kita, memangnya cuma kamu yang paham hadis, bilang bahwa saya ini bukan pendapat saya, ya, saya hanya sekedar menemukan hadis. Hadis ini sudah dipahami oleh para ulama begini. Jadi ini bukan pendapat saya. Kalau mau salahkan, salahkan hadis. Berani nggak salahkan hadis? Ada. Apalagi kalau kita ingat, ya, kita ingat, oh kita pernah baca di, misalnya di dalam Riyadhus Shalihin, ya, atau di kitab yang lainnya. Katakan, ini bukan pendapat saya, ya, tapi ini hadis Rasul. Saya hanya sekedar menemukan hadis Rasul, ada dalam kitab ini. Nih, Syekh Albani pun begitu, ya. Hadis ini sudah dipahami oleh seorang ulama yang paling paham bahasa Arab. Ya. Bukan pendapatnya Albani. Albani hanya menemukan hadis saja. Nah. Tsumma limadza turika hadzal ra'yu as-sahihu al-maqrunu bi hadzal hadis as-sahih li ra'yi imamin akhar min a'immatil muslimin? Naam, inna ijtihadal imam ala ru'usina, walakinnal ijtihad lahu qimatun hinama la yata'aradu ma'an nassil ma'sum minal kitab wa sunnah. Kata Syekh, kenapa turika hadha ra'yu sahih, kenapa pendapat yang benar ini dari seorang imam, Imam Syafi'i, ya. Kenapa pendapat yang benar dari seorang imam ini yang dibarengi dengan hadis yang sahih itu ditinggalkan? Li ra'yi imamin akhar, hanya karena ada pendapat imam yang lain dari kalangan kaum muslimin. Ya. Sudah jelas nyata-nyata pendapat Imam Syafi'i yang mengharamkan wanita nikah tanpa wali itu dibarengi dengan hadis, ada hadisnya. Kenapa masih ditinggalkan? Ya. Kenapa lebih memilih pendapatnya ulama yang lain yang tidak didukung oleh dalil? Nah, betul kata Syekh, ijtihadnya seorang imam itu berada di atas kepala-kepala kita. Kita hormati. Ya, ijtihadnya ulama itu kita hormati. Ada di atas kepala-kepala kita. Akan tetapi, sebuah ijtihad itu akan memiliki nilai ketika tidak bertentangan dengan nas yang maksum dari kitab dan sunnah. Ini kaidah penting. Ya. Al-ijtihadu lahu qimatun hinama la yata'aradu ma'an nafsil ma'sum minal kitabi was sunnah. Kaidah. Ijtihad itu akan mempunyai nilai ketika tidak bertentangan dengan nas yang maksum dari kitab dan sunnah. Karena mungkin saja ada orang yang mengatakan kepada kita, kenapa kamu enggak hormati ijtihadnya ulama? Ya, celaka kamu kalau tidak menghormati ijtihadnya ulama. Nah, jawabannya ini. Ijtihad ulama akan mempunyai nilai, akan kita junjung tinggi ketika tidak bertentangan dengan nas yang maksum dari kitab dan sunnah. Kalau ada ijtihad ulama bertentangan dengan kitab dan sunnah, maka akan ditinggalkan. Ya. Sudah. Baik. Jadi ini contoh yang ketiga, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.